ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله أعزني الله وإياكم جميعا kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan kita semua dalam kondisi sehat walafiat di tempat yang mulia, yakni di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan, waktu luang, tempat, juga keadaan yang baik semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Bukan daya upaya kita, juga bukan kekuatan kita semata, melainkan kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita senambah amalan ibadah kita sebagai bekal kehidupan kita yang sungguhnya, yakni kehidupan di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun setelah itu kita lanjutkan apa yang kita baca dari kitab Al-Mulahfaz fi syarhi kitab Tauhid karya Babila Qusyih Al-Alama Salih Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala wa'ah, yang pada pertemuan yang lalu kita mulai masuk bab baru, bab Maja'a anal huluwa fi kuburi salihin yusayiruha awtanan tu'bat min dunillah. Bab terkait dalil-dalil yang datang menjelaskan perkara hulu, berlebih-lebihan di dalam mensikap, berlebih-lebihan di dalam memuliakan kuburan-kuburan orang saleh. Sikap hulu, berlebih-lebihan di dalam memuliakan kuburan orang-orang saleh akan menjadikan kuburan-kuburan tersebut menjadi berhala-berhala yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini, di awal bab ini menukil apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik, yakni Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Al-Asbahi Beliau adalah imam dari Hijrah, imam Madinah, imam Masjid Nabawi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang merupakan salah seorang dari imam Arba'ah. Beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah. Rahimahullah ta'ala. Beliau riwayatkan riwayat ini di dalam kitab beliau Al-Muwatta. Beliau katakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau berdoa dengan doa Allahumma la taj'al qabri wa tanan yu'bad istadka ghadabullah ala qawmi ittaqadu kubura anbiya'ihim masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, jangan kau jadikan kuburan menjadi berhala yang disembah. Sangat murka Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kau yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, kosakata yang ada di dalam hadis ini, yang beliau pertama jelaskan adalah lafaz Allahumma. Allahumma, kata beliau, munada mabniyun ala dham fi mahali nasbin, yakni kalimat nida, seruan yang keadaan Allahumma mabni di atas dhamma, sedangkan mi di belakang adalah mi zaidah, sehingga di sini Allahu mabni ala dhamma fi mahali nasb, karena munada atau nida itu mansub. Cuman karena mabni al-dhamma, bagi yang belajar bahasa Arab, maka tetap tidak berubah dalam keadaan dhamma, tapi dalam posisi mansub. Wal mi musajjada, mi yang ditasdid di situ, Allahumma, itu zaidah, mim tambahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, la taj'al qabri watana, ya Allah, jangan jadikan kuburanku watana. Watana berhala. Wal ma'bud, tangan di sini adalah ma'bud yang disembah, alladzi la suratala, tanpa bentuk, sehingga watan itu lebih umum daripada sonam. Sonamun itu sembahan yang diberi bentuk, patung, hewan, binatang. Adapun watan itu tidak dibentuk. Kalau kubur, bentuknya ujungnya kuburan, gundukan tanah, atau sebagian mereka bangun. Wal asjar, pohonan yang disembah. Wal umat, tiang, tugu yang semisalnya, kita dinding. Wal ahjar, batu, watahu. Sembah ujungnya pohon atau batu atau tugu itu disebut watan. Adapun yang bentuknya wujudnya patung, manusia, binatang atau yang semisalnya disebut sonam. Karena kuburan tidak ada patung, bentuknya kuburan, gundukan, Nabi memohon, jangan kau jadikan ya Allah kuburan itu sebagai berhala yang disembah. Watan. Kata Fisara Huda, Habibullah Ta'ala wa barakatuhikum, al-makna ijma'i il-hadith. Makna secara global hadis ini, Hapa Sallallahu alaihi wa sallam ayyafa'a ummati ma'akadri ma'wafa'a minal yahud wa nasara ma'akuburi ahya'ihim minal gunuwi biha. Nabi Sallallahu alaihi wa sallam khawatir. Nabi Sallallahu alaihi wa sallam takut. Jikalau terjadi pada umatnya terhadap kuburan beliau, apa yang telah terjadi dari Yahudi dan Nasara terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka? Apa yang beliau takutkan? Apa yang beliau khawatirkan? Minal gunuwi, sikap yang berlebih-lebihan di dalam pengkultusan dan pemuliaan kuburan. Sikap yang berlebihan di dalam memuliakan kuburan tadi berakibat at-tasawuf awtanan yang telah terjadi pada Yahudi Nasrani terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka yang disikapi, dimuliakan secara berlebihan hingga kuburan-kuburan tersebut menjadi berhala. Faradibatul Rabbihi ala yaja'ala qabrahu kadhalik. Maka Nabi SAW berharap kepada Rabbnya yang Allah Azza wa Jalla agar supaya tidak dijadikan kuburannya beliau seperti itu, seperti kuburan-kuburannya para nabi yang telah menjadi berhala yang diibadahi karena sebab hulunya Yahudi dan Nasara terhadap kuburan para nabi mereka. Tumah bahwa salafan walam ala sabah luhumi siddatil ghadabi walanak di Yahudi wa Nasara. Kemudian Nabi SAW memberikan tanbih, peringatan atas sebab marahnya Allah, laknatnya Allah terhadap Yahudi dan Nasara. Luhu itu wujud, usul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan yang menjadi sebab adanya murka Allah yang sangat, adanya laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani, yakni annahumma fa'alu fi haqqi kuburil anbiya hatta sayyaruha awsanan tu'bad. Sebabnya hulu terhadap kuburan-kuburan itu, yakni apa? Apa yang mereka perbuat Yahudi dan Nasrani terhadap kuburan para nabi dengan sikap yang berlebihan, pemuliaan yang berlebihan, sehingga mereka menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah. Tawaqa'u fi syirkil 'adzim al-mudhadir tauhid. Maka jadilah kuburan-kuburan tersebut berhala yang diibadahi, mereka pun tergelincir kepada kesyirikan yang besar, kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Awalnya barokah itu biasa, kuburan kemudian dihormati, perlakukan, tapi melampaui batas-batas syariat. Syariat menetapkan kuburan masuk di sana dan balas kaki, ada salam doa ketika memasukinya. Barokah itu tidak boleh duduk di atasnya, tidak boleh menginjaknya, tidak boleh sholat di dalamnya. Ada pemuliaan, yakni tidak masuk dengan alas kaki, dengan salam kepada ahli kubur minal mu'minin. Nah, barokah itu bolehnya doa mendoakan ampunan. Namun mereka terlalu berlebihan di dalam memuliakan kubur tadi. Sholat di sana, baca Quran di sana, layaknya tempat ibadah, layaknya masjid. Dilakukan ritual ini, akhirnya diibadahilah kuburan tersebut setelah awalnya sekedar dijadikan tempat ibadah. Sebagaimana kita telah ketahui bersama dari apa yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kata Syaikh Al-Qur'an hadisullah ta'ala wa barakallahu fikum, munasabatul hadis ini, kesesuaian hadis ini dengan bab yang kita bahas, anal huluwa fil kubur yaja'alahu na'am yaja'alaha awsanan tu'bad. Bahwasannya berlebih-lebihan di dalam mensikapi kuburan, memuliakan, bisa berakibat menjadikan kuburan tersebut berhala yang disembah. Di anna Nabi SAW kal, karena Nabi SAW bersabda berdoa, Allahumma lataja'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang diibadai. Wabayana dhalik kaulihi ittaqadu kubur anbiya'i masajida. Dan beliau menjelaskan yang seperti itu. Kenapa beliau khawatir? Karena telah lewat pada Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka Nabi SAW khawatir kalau-kalau muncul dari orang-orang yang merupakan pengikut beliau sifat atau sikap hulu terhadap kuburan beliau. Kenapa beliau khawatir? dikarenakan barang lewat itu sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tatabi'anna sunnana man kana qablakum hadwan bi hadwi ila akhirnya. Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, setapak demi setapak. Bahkan digambarkan seperti saling mengikutinya sepasang sendal. Kanan diikuti langkah kirinya, sehingga ada sahabat yang pertama, Yahud wa Nasara ya Rasulullah. Maksudnya umat ini, sebagian umat ini akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum mereka. Apakah Yahudi wa Nasara ya Rasulullah? Nabi menjawab, wa ila fa'an. Kalau bukan mereka, siapa lagi orang sebelum itu? Maka karena itulah, karena kekhawatiran itulah, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Bukhari di dalam sahihnya, Aisyah menjelaskan karena pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang ajal terkait dengan kuburan, yakni orang-orang Nasrani, Yahudi, Ahlul Kitab, mestinya demikian, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah yang akhirnya kuburan itu diibadahi. Pesannya tentang jangan sampai menjadikan kuburku seperti itu. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, yang telah mereka yakni menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai sebagai masjid. Bahkan Nabi katakan seperti ini, sirarun nas, seburuk-buruk manusia, ini orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena pesan ini yang saya katakan, karena itulah dia dikubur di dalam rumahnya, yakni di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, karena khawatir hulu yang ada pada sebagian umat ini menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Dia sholat di dekat kuburan Nabi, sekalipun tidak dibangun masjid. Karena kita ketahui masjid itu isim makam, sehingga walaupun tidak dijadikan bangunan, kalau digunakan untuk sholat di situ namanya masjid. Sebagaimana Nabi katakan, wajulati al-aq masjidat wa tahura, yang dijadikan oleh Allah untukku dan juga untuk umat-umatku. Bumi semuanya tempat untuk bersujud dan tempat untuk bersuci. Dikatakan dijadikan masjid, umat ini di tempat anakun ladang mereka, di empang mereka, di kebun mereka, jauh dari kampung, jauh dari masjid kampung, bisa mereka ketika datang waktu sholat, sholat di kebun tersebut. Menghadap kiblat, sholat di kebun tersebut. Karena Allah jadikan khusus untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bumi ini sebagai tempat untuk sholat sujud. Maka ju'ilat ini Allah masjidan wa tahura. Karena itulah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di rumahnya, di kamar Aisyah. Karena kalau dibiarkan, orang-orang hulu ini akan tiba-tiba ikaf di sana, zikir jama'i di sana, baca Quran di sana, sholat di sana. Oke. Karena adanya sifat hulu yang membahayakan kuburan tersebut menjadi masjid. Demikian pula kuburan Abu Bakar dan Umar tidak dikubur di luar kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maka dari itu yang menjadikan kuburan-kuburan sekarang ini orang-orang yang saleh atau dianggap saleh menjadi tempat-tempat ibadah adalah apa yang diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini. Hulu, berlebih-lebihan terhadap pengagungan kuburan. Kemudian kita lanjutkan mayustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Yang pertama, amal hulu wa kuburi anbiya yaj'aluha awtanan tu'ba. Bahwasanya sifat sikap yang terlalu berlebih-lebihan terhadap kuburan para nabi, itulah yang menyebabkan kuburan tersebut jadi berhala yang diibadahi. Faedah yang kedua, amanal ghuluwi fil kubur ittikhadaha masajid wa hadha yu'addi ila syirk. Dan sungguh termasuk dari hulu sikap berlebih-lebihan di dalam memuliakan kuburan, menjadikan kuburan tadi sebagai tempat sholat. Baik dibangun di sekeliling kuburan tadi, dinding, kemudian diberi atap, kemudian dijadikan tempat sholat. Mungkin kuburan itu berada di depan, di belakang, atau kuburan tadi ada di samping shaf awal, atau bahkan di pojok belakang. Yang jelas kuburan itu di dalam masjid. Hulu itu kuburannya kiainya, kuburannya imannya. Kemudian dibangun masjid atau dikubur di dalam masjid. Baik kuburannya dulu ataupun masjidnya. Kenapa dikubur di masjid? Tentunya ada pemuliaan yang berlebih-lebihan. Kemudian barakallahu fikum, yang seperti ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Pertama, cuma ini kuburan orang saleh dan rahmat Allah turun terus ke kubur orang saleh ini, maka tempat tersebut tempat yang diturunkan rahmat Allah dan barokah Allah padanya. Kalau dibikin masjid, maka masjid yang penuh barokah, masjid yang turun setiap harinya rahmatnya Allah, gara-gara ada orang saleh yang disemayangkan di sana jasadnya. Generasi hilang, muncul generasi kedua yang lebih lemah keimanan dan keilmuannya, sehingga berarti si masjid ini ada kuburannya orang solo ini, berarti masjid keramat, kuburannya dikeramatkan dan sebagainya. Generasi ini hilang, boleh ada ibadah khusus di pojok di kubur, memanjatkan doa, sholat di dekatnya. Jadilah lama-lama kuburan tadi diibadahi. Poin selanjutnya, faedah yang ketiga, isbatul isyaqillah subhanahu bil ghadab ala mayalutu bijalali. Hadis ini juga di dalamnya menjelaskan tentang ditetapkan sifat Allah sesungguhnya kemurkaan Allah pantas bagi Allah yang maha agung, maha mulia, bukan seperti kemarahannya para hamba. Para hamba dengan kekurangannya, dengan kerendahannya, dari malah marahnya muncul ucapan-ucapan yang rendah, tindakan-tindakan yang tercela. Adapun Allah Jalla Jalaluhu yang maha mulia, tentunya marahnya dan sebagaimana marahnya hamba, sesuai dengan kemuliaannya. Adapun murkanya Allah, marahnya Allah, bahkan marah yang sangat, juga ditetapkan di dalam firman-firman Allah Ta'ala. Di antaranya Allah memurkai orang-orang Yahudi yang mempunyai ilmu dan tidak mengamalkannya, sebagaimana firman-Nya, "Maghdhub 'alaihim." Mereka-mereka yang Allah murkai. Juga firman Allah Ta'ala, "Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun." Amat besar murkanya Allah kalian lihai bicara, karena kalian tahu ilmunya. Kamu bisa bicara karena kamu tahu ilmunya, tapi kamu tidak mengerjakannya. "An taqulu ma la taf'alun." Lancar kamu ngomong, kamu bisa, kamu tahu ilmunya, namun tidak kalian kerjakan, maka Allah murka besar. Baik, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan. Qala Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa Ibn Jarir di sana an Sufyan an Mansur an Mujahid, dan Imam Ibnu Jarir beliau adalah Imamul Hafiz. Nama beliau Muhammad bin Jarir At-Tabari, sahibut tafsir. Ibnu Jarir, nama beliau adalah seorang imam, seorang hafiz yang punya nama Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau adalah yang mempunyai karya kitab tafsir, tafsir At-Tabari, termasuk tafsir yang menjadi rujukan para ulama di dalam tafsir Qur'anul Azim. Mata sana asra wa salati mi'ah hijriah rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal pada tahun 310 hijriah. Ibnu Jarir meriwayatkan dengan sanad mata rantai para perawi hadis ini dari Sufyan. Sufyan yang dimaksud di sini Al-Athar, yang nampak, yang biasa itu Jarir mengambil riwayat dari Sufyan adalah Anahu Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri, atau yang lebih dikenal dengan Sufyan Al-Thawri rahimahullah ta'ala. Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri, beliau adalah imamun hujjatun adil, imam hujjat, dalil bagi agama ini, hadir, seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata sama wahid wasisti badami ahijriya rahimahullah ta'ala. Imam Sufyan Al-Thawri, beliau meninggal pada tahun 161 Hijriah. Imam Sufyan ini meriwayatkan dari Mansur pakai shaf. Yang dimaksud adalah Ibn Mukdamar. Mansur Ibn Mukdamar. Dia seorang rawi thiqatun raji. Thiqah terpercaya. Kokoh hafalannya, jujur ranginya. Faqih cerdas. Beliau meninggal pada tahun 39 Ba'da 100 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 132 Hijriah rahimahullah ta'ala. Beliau meriwayatkan dari Imam Mujahid. Mujahid ibn Jibrin. Beliau juga ikhtatul imamun tafsir, salah seorang dari murid Abdullah ibn Abbas. Al-Qadar ibn Abbasin wa ghairihi. Beliau adalah Mujahid ibn Jabir, fiqah, rawi yang fiqah, imam di dalam ilmu tafsir. Yang mana Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala sering di dalam tafsir Quran Al-Azim beliau Al-Mujahid, tafsir-tafsir dari penjelasan beliau. Beliau mengambil ilmu dari Abdullah ibn Abbas, mufasiri minas sahabat, ulama tafsir dari kalangan sahabat dan yang lainnya. Beliau meninggal mata sama Rabi' Ba'da 100 Hijriah, tahun 104 Hijriah rahimahullah ta'ala. Di sini dikatakan beliau Ibnu Jarir meriwayatkan dari Imam Mujahid ujungnya terkait tafsir firman Allah di dalam surat An-Najm ayat 19. Afara'aytumul Lata wal Uzza? Apa pendapat kalian? Kabarkan kepada kalian siapa itu Lata, siapa itu Uzza, sesembahan kalian. Berkata Imam Mujahid, Lata kana yaluqul lahum sayyid famata fa'atahu ala qabri. Lata itu adalah seorang yang membuat adonan mereka para tamu di Masjidil Haram, membuat adonan sewi, adonan roti, yakni tepung dicampur minyak samin dan lain sebagainya, dan dia bagi-bagikan gratis kepada para tamu di Masjidil Haram, tentunya dengan haji ala mereka. Orang ini dikenal dermawan. Semua tamu di Masjidil Haram kasih kuenya. Dia buat bukan untuk keluarganya, tapi untuk menjamu tamu yang datang di Baitullah. Sehingga orang ini terkenal dermawan mulia. Famata, maka orang ini meninggal. Setelah meninggal, fa'akafu ala qabri, kubur di situ. Kemudian di tempat dia membuat, membagi-bagikan kue dan membuat kue, kubur di situ. Dan akhirnya mereka, orang-orang yang kenal kesolehannya, kedermawanannya, kebaikannya, beriktikaf hadafu ala qabri, di kuburannya. Maka ini gambaran dari hulu ke karena kesolehannya kita duduklah dekat kuburannya, merenung, berpikir dan sebagainya. Wa kana ala Abu Jauza, dan ada dan seperti ini pula yang dikatakan Abu Jauza. Abu Jauza adalah Aus bin Abdullah Ar-Rabi'i Ar-Rabai, thiqatul masyhur, mata sana salisah wa tamanin hijriyah rahimahullah ta'ala. Abu Jauza adalah Aus bin Abdullah Ar-Rabi'i. Beliau juga rawi yang thiqah masyhur, meninggal pada tahun 83 hijriyah. Kata beliau, kama yaitu syawih bin hajj, Lata adalah seorang yang biasa membuat kue yang dibagikan kepada para haji. Syarah kalimat, berkata Syarah Fauzan, Al-Fauzan Hafizullah Ta'ala, yaitu syawih ay yahlituhu bisamih wanahu, yang ngantul apa tepung minyak samin yang semisalnya dari bahan kue, bukan untuk jualan. Ketika rame musim haji dia mau jualan bikin kue, tapi benar-benar untuk dibagi-bagikan hajanan gratis. Orang yang masya Allah tendensinya membagikan, menjamu tamu-tamu Allah, tidak berharap keuntungan duniawiya. Nah, karena kesolehan yang seperti ini, kedermawanan yang seperti ini, ketika meninggal kuburannya dijadikan tempat itikaf atau ala kubri. Dijelaskan oleh Syaikhul Fauzan, yang dimaksud mereka itikaf pada kuburannya, yakni abai, duduk keliling menghadap kuburan tersebut. Wawawahu, dan dia benar diam, tenang, konsen, khusyuk, tidak bergeser dari tempat duduk. Wah tabasu alaih, dan dia menahan sejenak, ada yang 2 jam, ada yang seharian, ada yang setengah jam, jelas di situ entah baca-baca pikir apa, diam di situ. Maka mensikapi kuburan dengan seperti ini juga hulu. Kuburan bukan tempat ibadah untuk sholat, baca Quran, iktikaf, zikir, bukan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait kuburan ini, beliau bersabda, "Ahayul kubur, ansiyaratul kubur, al-ah fasuruhu, fa inna tudzakkirukum al-maut wa fi riwayatin al-akhirah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, karena kuburan di zaman jahiliyah itu tempatnya seperti ini, tempatnya iktikaf, tempatnya ngalap barokah, tempatnya ibadah. Sehingga karena para sahabat baru saja berpindah dari era jahiliyah yang masih dekat dengan amalan-amalan jahiliyah, dilarang dari ziarah kubur. Nanti dia melakukan perkara-perkara yang tidak boleh di kuburan sebagaimana yang mereka lakukan sebelum berislam. Maka beliau larang hingga beberapa saat. Beliau katakan, pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Ketika para sahabat dirasa mulai lebih kuat tidaknya, tahu apa yang tidak diperbolehkan dari beribadah kepada kuburan dan lain sebagainya, beliau katakan wal afazuru sekalang ziarahilah oleh kalian kuburan itu, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat, mengingatkan kalian kepada kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah seperti itu. Sehingga dari sabdanya ini barangkali kuburan itu sekedar untuk mengingat mati. Kuburan siapapun. Maka barangkali itu ambisi manusia untuk atrasur berbanyak-banyak di dalam harta benda duniawinya ini akan surut ketika dia ziarah hatta zurtumul maqabir alhaqum mutakatir hatta zurtumul maqabir. Kalian akan banyak ambisi ini, rencana ini, lele itu saja. Begitu melihat kuburan, nah kali gini saya. Sudah cukup kelihatannya. Umur saya sudah segini, menjelang, sudah mulai mereda. Maka orang yang tidak pernah ziarah kubur, melihatnya persaingan bisnis, persaingan hidup, besok itu begitu kekuburan. Nah, ini cepat atau lambat ya kesini. Akhirnya bukannya terus tidak mau usaha, bukan, akhirnya mereda sikap tomaknya, rakusnya, tidak pernah kenyangnya, mereda. Kemudian barang-barang itu yang menunjukkan kuburan bukan tempat untuk ibadah, untuk sholat, untuk baca Quran, adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita semua umatnya, la taj'al buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah pun kalian seperti kuburan. Sebagian ulama diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menjelaskan maksud jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan, latukra'u fiha Al-Quran, tidak dibaca di sana Al-Quran. Sebagaimana kuburan tidak boleh dibaca pada kuburan, di kuburan Al-Quran. Maka jangan jadikan rumah kuburan yang tidak dibaca Al-Quran di sana, yang tidak ditegakkan salat di sana. Gunakan rumah untuk membaca Al-Quran, gunakan rumah untuk salat sunnah. Tuhaka ya mulaika, gunakan untuk sholat. Qobliyah bahiyahka, gunakan untuk sholat rumah. Jangan sampai sama sekali tidak digunakan ibadah seperti kuburan. Maka di sini jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian tanpa ibadah. Karena kuburan memenuhi ibadah. Dilarang untuk dilakukan peribadatan di sana. Di antara orang-orang jahiliyah yang seperti itu kan? Ada orang soleh meninggal, kuburannya pasti dijadikan tempat yang diistimewakan. Lama-kelamaan bukan cuma kita, orang-orang di sekitar kuburannya latah. Memang dalam bacaannya ada yang membaca tanpa sabda lata, ada yang membacanya dengan sabda lata. Namun keduanya merujuk pada suatu yang sama, yakni orang yang dermawan. yang akhirnya tempat dia, kuburan dia dijadikan tempat ibadah. Lama-lama ya batu putihnya yang tempat beliau membagi-bagikan roti kepada para jamaah haji tadi yang disembah. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Abu Wa'il Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatul kubur. Wal mutaqidi alaiha al-masajid bersurut. Rawahu Sunan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati para wanita penziarah kubur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati orang-orang yang memasang lampu-lampu di kuburan. Hadis diriwayatkan Ahlu Sunnah. Riwayat banyak diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i juga meriwayatkan ini sebagaimana dijelaskan di Shahih Bukhari. Namun hadis dengan lafaz zairatul kubur didhaifkan oleh Syalbani rahimahullah taala di dalam Miskah, di dalam Tamam Mina, di dalam silsilah hadis dhaif. Beliau katakan di dalam riwayat Ibnu Saleh yang nama Ibnu Saleh ini Badam, dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang Badam ini didhaifkan guru ulama ahli hadis. Bahkan sebagian ulama ahli hadis menuduhnya sebagai pendusta. Namun riwayat yang sahih dengan lafaz zuwaratul kubur, Rasulullah SAW melaknati para wanita yang sering ziarah kubur. Sehingga yang sahih, yang rajih, para wanita itu butuh, boleh untuk ziarah kubur. Namun dilarang sering ziarah kubur. Boleh ziarah kubur. Karena apa yang menjadi sebab ziarah kubur itu juga dibutuhkan para wanita. Dan lafaz fazuruhu mencakup laki dan perempuan. Aku larang kalian, laki maupun perempuan, dari ziarah kubur. Dulu pernah aku larang. Sekarang ziarahilah oleh kalian. Masuk padanya laki dan perempuan. Lebih-lebih alasan perintah menziarahi ini. Fa'innahu tugadziruhum lilmaw lil'akhir. Perempuan butuh untuk diingatkan tentang akhiratnya, tentang kematian. Kalau dengan lafaz zairatul kubur, wanita-wanita penziarah kuburan. Kalau zuwaratul kubur, wanita-wanita yang sering ziarah kubur. Syaibul mubalaghah. Maka yang jelas bagi para wanita boleh ziarah kubur. Tapi kalau sering sekali ziarah kubur, Rasulullah SAW melaknati para wanita yang hobi ziarah kubur seminggu sekali. Ada penlapa tentang mutakibina alaiha al-masajid wa suruja, maka hadis-hadis sahih berbicara tentang kemudian saya salih Qauzan ibn Abdullah Qauzan menjelaskan tentang Ahlu Sunan. Ahlu Sunan itu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Nasa'i. Namun Imam Nasa'i tidak meriwayatkan hadis dengan lafaz ini, sehingga yang diriwayatkan Abu Dawud, diriwayatkan Tirmidhi, diriwayatkan Ibn Majah. Sebelum Ibn Abbas an Abi Salih, yakni Badar an Ibn Abbas, sehingga di sini nambarokalam hukum da'i dengan lapat za'irah di hukum. Za'irah di kubur, kata saya Saleh Fauzan, Aynan Nisa, yakni para penziarah kubur dari kalangan wanita. Berdasarkan ada di sini, sini ada tahrim, pengharaman terkait ziarah kubur bagi wanita. Namun ketika hadis ini dhaif dengan lafaz ini dhaif, maka tidak bisa ini ditegakkan sebagai dalil untuk melarang wanita ziarah kubur. Bahkan keumuman hadis memerintahkan ziarah kubur bagi siapa saja yang ingin mengingat persiapan akhiratnya dan ingin mempersiapkan kematiannya. Kemudian barakallahu fikum, kita lanjutkan buat surat. Surat kata Syekh Fauzan, ai alladzina yuqiduna sa'na an suraja alal maqabir wa yudhi'unaha. Yakni Rasulullah SAW juga melaknati orang-orang yang menyalakan penerangan. Surat lampu-lampu di kuburan-kuburan, wa yudhi'unaha, dan memberi penerangan. Kemudian berkata Syaikhul Fauzan Al-Fauzan Rahimahullah Ta'ala wa rahmah wa barakatuh fikum, makna hadis ijmalan, makna hadis ini secara global, yad'u sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bilaknah wa hiya tardu wal ifa' an rahmatillah linisa'illahi yazurnal kubura. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan, yakni laknat. Doa laknat adalah tardu wal ifa' an rahmatillah, doa agar supaya diusir seseorang, dijauhkan seseorang dari rahmatnya Allah. Sehingga la'ana Rasulullah SAW, Nabi SAW mendoakan agar supaya wanita-wanita yang sering ziarah kubur itu jauh dari rahmat Allah. Dan juga orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid jauh dari rahmat Allah. Dan orang-orang yang memasang penerangan di kuburan jauh dari rahmat Allah. Sesoleh Fauzan mengatakan pada bagi para wanita yang menziarahi kubur berdasarkan hadis ini, li'anna ziyaratahunna yataradabu alaiha mahasud minan nyaha wal jazah wal ustita arjadihina. Sesalih Fauzan katakan, dikarenakan ziarahnya para wanita ke kuburan akan mengakibatkan kerusakan yang banyak, kerusakan mafasid, kerusakan-kerusakan, di antaranya niyaha, meratapi, dia akan meratapi, ditinggal suaminya, ditinggal orang tuanya, nangis lagi dia, dan niyaha meratapi pada kematian, masuk perkara yang dibenci oleh syariat. Yang kedua, al-jazab, terjadi kegoncangan. Ini menjadi dia goncang, mempengaruhi mentalnya, putus asa, bahkan tidak jarang dia mengeluhkan, kapan aku menyusulmu? Atau terakhir beliau sebutkan terfitnahnya para peziarah kubur laki-laki yang juga sedang berziarah. Namun alasan yang paling banyak dikemukakan para ulama karena lemahnya si wanita ini, larut dalam kesedihan, balik lagi. Lebih-lebih kalau di awal-awal kematian, lebih sangat dilarang. Di awal-awal kematian suaminya, pengennya kalau bisa setiap sore kesana, menangis, meratapi. Nah, seperti itu tidak diperbolehkan. Kemudian Rasul juga walaupun lagi kata ibu nal makabir mawakna ibadah. Rasul juga melaknat, mendoakan agar supaya orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah jauh dari rahmatnya Allah. Dan ataupun Rasulullah SAW juga melaknat orang-orang yang diunaat surut wal panadi, orang-orang yang memberikan penerangan di kuburan baik dengan memasang surut lampu-lampu, dinyalakan api di sana, atau panadi lampu-lampu tiba listrik dan sebagainya sama. Li'ana hadza ulumul fiha. Seperti ini gulu berlebihan. Kuburan butuh penerangan. Enggak ada yang baca Quran di sana. Ya, butuh dipasang penerangan. Pasang listrik, enggak ada yang ngecas HP. Sudah meninggal semua. Malam tak perlu diterangi. Buang-buang, ba'atul mal. Memasuk perkara yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Allah membenci tiga perkara, diantaranya ba'atul mal. Buang-buang harta. Apalagi lampu-lampu merkuri. Kemudian memudaratun disyirki di ashabiha. Ini memanggil, membuka peluang untuk terjadi kesyirikan terhadap orang-orang yang dikubur di kuburan tersebut. Terang malam-malam, masjid seperti masjid yang terang. Ibadah kita di sana sambil ngecas hati. apalagi sinyalnya kuat di sana, masya Allah tempat barokah, sinyal kuat, banyak barokah. Sambil internetan, pindah warung kopi yang ada wifi-nya ke situ, sinyalnya kuat. Lama-lama kuburan yang untuk ngalah berkah itu ada wifi-nya. Supaya tambah ramai dan betah para pengunjungnya. Itu bila musibah. Dan sekarang sudah muncul. Bahkan di waktu-waktu yang lalu, lama. Ketika Nana masih di Solo, ada satu kuburan di Pajang yang dikenal dengan makam haji. Satu, dibangun, diberi penerang. Kalau malam tertentu itu ramai pengunjung. Kiai pulang, dana sebut namanya. Bangun bangunan, kemudian tenang, sehingga di tengah-tengah kuburan kayak ada keramaian. Terang, banyak orang mengunjung. Ini ada apa? Malam-malam tertentu, kalau enggak Jumat Kliwon, Surah, Ma'amu Haram, ramai juga. Pulang lewat syukuran. Terang beneran. Pasang listrik, ada meteran. Memang di sana digunakan untuk cari barokah. Mau dibilang kemana udah. Pada orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, termasuk minsiram nas. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seburuk-buruk manusia alaihim taqumu sa'ah, yang kiamat menimpa mereka ini masih Allah biarkan hidup. Orang-orang yang beriman itu tidak akan terazab di dunia dengan azab kiamat. Sebelum kiamat tegak orang-orang yang beriman meninggal dengan Allah utus rih kerih misik masuha masul hari, angin yang wanginya seperti wangi misik, lembutnya seperti sutra, yang ketika angin menyentuh badan orang yang beriman walaupun di hatinya cuma misalah darah iman kebadannya orang yang beriman ini meninggal hatta layabha ila sirana wa alaihi ta'um sa'a. Orang beriman mati semua, yang punya iman sedikit meninggal semua, sehingga yang tersisa orang-orang yang paling buruk. Dan pada mereka lah kiamat ini Allah timpakan. Dan termasuk yang paling buruk, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Walau untuk kita hidup. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian di sini dengan babnya anahu ya dulu ala tahrimil ghului fil kubur. Li ana dzalika yusayyiruha awtanan kubur. Kesesuaian di sini dengan babnya, karena di sini menunjukkan tentang haramnya berlebih-lebihan di dalam sikap kuburan. Dipasang penerangan, dijadikan tempat ibadah. Lebih-lebihan diziaroi-ziaroi khusus. Bahkan ada ziarah mingguan, ada ziarah bulanan, ada ziarah haulan. Bahasa sininya ngekol. Haul di kuburan. Ini berlebih-lebihan. Hulu. Ini diharamkan. Dikarenakan yang seperti itu akan merubah menjadikan kuburan sebagai berhala yang diibadahi. Mayusnafadu minal hadis, apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Tahrimul ghuluwi fil qubur bittikhadhiha mawatin al-ibadah, mawatin al-ibadatin li'annahu yuhdi ila syirk. Haramnya berlebih-lebihan di dalam kuburan, bersikap di dalam kuburan, mensikapi kuburan hingga menjadikannya sebagai tempat-tempat ibadah, kita baca Quran atau bahkan sholat, karena yang seperti itu akan mengakibatkan kesyirikan. Faedah yang kedua, tahrimut tanwiril maqabir. Haramnya memberikan penerangan di kuburan. Li'anna dzalika wasilatun li'ibadatiha. Karena dengan terangnya kuburan dan lain sebagainya, bisa menjadi sarana untuk peribadatan kepada kuburan tersebut. Yang ketiga, anal dua puluh kubur minal kabair. Sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan itu termasuk dosa-dosa besar. Yang menunjukkan itu karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai melaknati pelakunya. Yang terakhir, faedah yang terakhir, yang disampaikan oleh Syekh Shaleh Fauzan di dalam kitab ini, anna ilatan nabi anisalati indal kubur ya qawtu syirki lali ajli najasa. Sungguhnya ilah alasan larangan untuk sholat di dekat kuburan atau di kuburan itu adalah kekhawatiran akan terjadinya kesyirikan. Lama-lama dia nyembah kuburan. Bukan alasannya karena kuburan itu tempat penajis. Seperti tidak boleh apa sholat di kamar mandi apa yang semisal. Makanya. Bahkan ketika kita masuk kuburan untuk disunahkan melepas alas kaki. Tadinya disimpan dilepasnya, yang dilepas di depan udah kuburannya jauh yang dituju. Bisa jadi yang bagus-bagus hilang. Bagaimana caranya? Bisa dilepas dan dibawa. Karena larangannya memakai alas kaki inda dukhulil maqabir. Bukan membawa alas kaki, tapi memakai alas kaki. Kalau mahal ini, persiapan kresek enggak apa. Apalagi merek-merek terkenal. Eger. Sama lagi Raider. Atau apalagi sekarang zaman saya dulu Neckerman. Namun kalau di situ sepi dari lalu lalang enggak masalah. Kalau saya cuma ini hilang dulu lagi. Tauri muncul sentaram. Al-Muhir bukan karena kuburan itu najis sehingga dilarang sholat, tapi alasannya akan terjadi kesyirikan. Li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qarana baitan ikhadiha masajid wa israjiha wa la'ana alal amrain wa laisa la'nu ala israjiha min ajli najasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan antara menjadikan kuburan sebagai masjid dengan menerangi kuburan dengan penerangan. Dan Nabi SAW melaknat dua perkara ini. Digabungkan perkara ini dan dilaknat dua perkara ini sekaligus. Tentunya laknat di dalam memberi penerangan kuburan bukan karena cahaya lampu itu najis, tapi karena di situ memancing untuk seorang kok terang buat baca Quran di sana, kok terang untuk iktikaf di sana, kok terang zikir di sana, apalagi di fasilitas marmer bersih, pasangi AC, lengkapi wifi, setel merontal di sana. Larangannya karena itu akan dilakukan perkara-perkara peribadatan yang dilarang di kuburan dan akan akibat terakhirnya terjadi kesirikan. Bagaimana sholat indah, maka sholat di kuburan dilarang juga karena wasilatun ila syirik, bukan karena kuburan itu najis. Naktabudiyatul-kadar. Wallahu ta'ala alam islam. Masih ada waktu 5 menit untuk persiapan, yakni sholat duhur. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari di pagi ini, berupa ilmu yang bermanfaat di dunia ini sebagai bimbingan angkah langkah kita di dalam amal, hingga amalan-amalan tersebut amalan yang diterima, dan juga semoga memberikan kemanfaatan akhirat keberadaan kita di tempat ini dengan niat ibadah. Allah letakkan pahalanya di timbangan amalan kebajikan kita yang bermanfaat di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhiri da'watina alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.